melanjutkan pengajian rutin kita membaca Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan atau membaca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu di pertengahan antara kelompok yang menyimpang, kelompok yang ekstrim, dan kelompok yang menyempelekan. Sebagaimana umat Islam itu di pertengahan antara umat-umat yang telah berlalu. Sebagian umat ada yang gulu, ekstrim, dan sebagian umat ada yang menyempelekan. Umat Islam di pertengahan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Kata Allah, demikianlah kami jadikan kalian umat Islam itu ummatan wasata, umat yang di pertengahan. Sampai Syekh Al-Haras contohkan, sebagian umat ada yang mengharapkan semua yang thayyib dan al-khabir, ya kan? Ini terlalu ekstrim. Sebagian umat ada yang menghalalkan semuanya, yang thayyib, yang baik, dan yang khabir, yang jelek, semua halal. Kalau ini apa? Ini terlalu menyempelekan. Umat Islam di pertengahan, menghalalkan yang thayyib, yang baik, dan yang mengharapkan al-khabir. Kata Allah, wa hukum 'alaikum bil khala'ith, diharapkan kepada kalian al-khala'ith. Baik. Kemudian mencontohkan juga, di antara umat ada yang ekstrim terhadap nabinya. Itu siapa? Nasrani. Ya, ekstrim kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagian umat juga ada yang menyepelekan para nabi dan rasul, bahkan membunuhnya. Siapa ini? Orang Yahudi dibunuh, para nabi dan rasul dibunuh, nabi yang diutus kepada mereka dibunuh, dan bukan cuma nabi Musa yang diutus kepada mereka, ya banyak, dan semua dibunuh. Allah katakan, waqatlahum al-anbiya, kalian membunuh para nabi. Umat Islam di pertengahan, memuliakan para nabi, memberikan para nabi hak-haknya, mendoakan para nabi, dan tidak terlalu berlebihan, menganggap para nabi manusia biasa. Nabi mengatakan, la tatruni, jangan kalian berlebihan kepada saya. Kama atrotin nasara, sebagaimana nasara berlebihan. Kama atrotin nasara ibnu Maryam, sebagaimana Nasrani berlebihan terhadap ibnu Maryam. Baik, itu diantara bentuk-bentuk wasatiyatil ummah, pertengahannya umat Islam. Sekarang Syekh Islam Ibnu Taimiyah akan menyebutkan dalam pembahasan apa saja Ahlus Sunnah wal Jamaah di pertengahan. Kata beliau, fahum wasatun, qala rahimahullah, fahum wasatun fi babi sifat, fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala, baina ahli ta'tili al-jahmiyati wa ahli tamthili al-musyabbiha. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah di pertengahan dalam apa? Dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Ini satu, ya, baru satu pembahasan. Nanti ada dalam pembahasan takdir, ada dalam pembahasan tentang sahabat, ada dalam pembahasan iman nanti. Karena yang pertama disebutkan pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama dalam permasalahan sifat-sifat Allah. Pertengahan antara apa dan apa? Kata beliau, antara orang-orang ahlu taktil. Taktil itu yang menolak. Yang menolak. Taktil, dikatakan taktil itu artinya menolak. Sesuatu yang ditinggalkan tidak dipakai itu dikatakan ditakti. Dalam Al-Qur'an ada penggunaannya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wabikrim mu'attalatin, sumur yang tertaktil. Maksudnya apa? Sumur yang tidak dipakai lagi. Itu kalimat taktil penggunaannya dalam bahasa. Nah, kenapa kelompok ini dikatakan ahli taktil? Karena mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ada yang menolak sebahagiannya, ada yang menolak seluruhnya. Ini dikatakan mereka ahli taktil. Siapa mereka ini? Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Siapa lagi? Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Athal. Ini juga ahli taktil. Siapa lagi? Asy'ariyah. Ini juga ahli taktil. Lihat ya, ini kalau sudah masuk kelompok-kelompok ini sudah pada bingung. Hah? Baik. Sudah, tiga ini digolongkan oleh para ulama, mereka ahli taktil. Kenapa? Menolak. Bentuk penolakannya bermacam-macam. Ada yang tolak semuanya, seperti Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki tangan, tidak memiliki wajah, tidak memiliki seluruh sifat-sifat yang ditolak. Tidak mendengar, tidak melihat. Jelas? Kecuali satu yang mereka tetapkan. Apa itu? Allah itu ada. Titik. Sifatnya tidak ada. Ini tidak usah dibantah dengan Al-Quran dan Sunnah. Terlalu mulia Al-Quran dan Sunnah mau dibantah pakai itu mereka. Pakai akal saja. Sesuatu yang ada, masa tidak ada sifatnya? Ya kan? Seluruh sesuatu yang ada, maujud, yang ada, itu pasti punya sifat. Pasti ada sifatnya. Ini, ada? Ada. Yang boleh tidak ada orang gila. Ada. Apa sifatnya? Ada sifatnya. Keras, lembek, panjang. Mereka meyakini Allah itu ada, wujud, ada Allah. Sifatnya tidak ada. Loh, bagaimana caranya? Makanya Al-Sunnah mengatakan Al-Jahmiyah ya'buduna adaman. Jahmiyah itu menyembah ketiadaan. Tidak ada kalau begitu. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki tangan, tidak memiliki wajah. Terus yang kalian sembah apa? Tidak ada. Jelas? Ini penolakannya secara menyeluruh. Yang kedua, Mu'tazilah. Ini penolakannya lain lagi. Bagaimana bentuk penolakannya? Penolakannya, penolakannya, dia tetapkan lafaz nama Asmaul Husna, ditetapkan As-Sami, Al-Basir, ya, Al-Jawad, Al-Karim, Asmaul Husna. Tapi kandungan sifatnya tidak ada. Seperti As-Sami, nama Allah, Asmaul Husna. Artinya apa? Yang Maha mendengar. Orang-orang Mu'tazilah, ya Allah As-Sami namanya, tapi tidak mendengar. Lain lagi ini ya. Allah Al-Basir memiliki nama Al-Basir yang Maha melihat, tapi tidak melihat. Sama saja yang kurang. Ya? Apa bedanya? Hah? Berdepan lafaz itu cuma penyebutan. Hakikatnya mereka tolak sifat itu. Nah, ada lagi yang terakhir, Asy'ariyah. Lain lagi ini cara penolakannya. Bagaimana caranya? Ayat-ayat dia selaringkan maknanya. Iya, dia pindahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Dia palingkan. Dalam Al-Qur'an Allah sifatkan dirinya dengan memiliki tangan. Ya, kata yadul itu bahasa Arab artinya tangan. Dalam Al-Qur'an Allah tetapkan. Mereka palingkan. Yadul di situ bukan tangan, tapi kekuatan, kemampuan, nikmat. Terserah mereka apa maunya. Jelas ya? Ini semua orang-orang digolongkan orang-orang yang menolak sifat Allah. Wa ahli tamtsil. Nah, ini lagi. Kalau tadi ini yang menolak, ini digolongkan para ulama, mereka ini namanya orang-orang yang menyepelekan. Paham ya? Menyepelekan. Sama sekali tidak menerima sifat itu. Nah, yang ini lawannya ahlu tamthil musyabihah. Apa itu? Ditetapkan sebagaimana ahlu sunnah. Allah mendengar, melihat, memiliki tangan, iya ditetapkan. Tapi dia serupa dengan makhluk. Berarti apa ini? Ini ekstrim ini. Ya, kalau tadi tidak menganggap ini terlalu juga. Menetapkan tapi menyerupakan dengan makhluk. Berarti ekstrim. Nah, ahlu sunnah di pertengahan. Ahlu sunnah di pertengahan. Menetapkan sebagaimana yang kedua tadi, orang-orang mu'tazilah, tetapi tidak menolak sebagaimana orang-orang yang menolak tadi. Sekarang saya tanya, apa alasan orang-orang yang menolak ini? Kenapa mereka tolak Allah dan mendengar, Allah dan melihat, Allah dan memiliki tangan? Apa alasan mereka? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan. Ya kan? Coba lihat alasannya saja. Apa alasan mereka menolak? Jangan kita sifatkan Allah beristiwa di atas arsnya. Kenapa? Sama dengan lampu ini di atas juga. Kalau Allah di atas, sama dengan lampu juga di atas. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Ingin terhindar dari penyerupaan, tetapi terjadi ke dalam penolakan. Paham ya? Sama yang ini juga tadi, menolak semua sifat-sifat Allah. Kalau ditanya apa alasan, kenapa kalau menolak? Bahaya. Semua sifat-sifat Allah itu ada pada makhluk. Mendengar, melihat, memiliki tangan, memiliki wajah. Ada juga pada makhluk. Kalau begitu kita tolak untuk Allah, nanti sama dengan makhluknya. Paham ya? Ini alasan mereka. Makanya harus ada di pertengahan. Kenapa? Karena menetapkan sebagaimana mumatsilah, menetapkan juga tapi tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dan penetapan tanpa menolak. Paham ya? Menetapkan tanpa menolak. Baik, ini kelompok yang dua kelompok ini. Ini kelompok-kelompok sesat dalam masalah sifat-sifat Allah. Sekarang kita lihat keterangan Syekh rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ucapan Ibnu Taimiyah ini, anna hala sunnah wal jama'ati wasatun fi babi sifati baina man yanfiyaha wa yu'attil zatar aliyah anha. Maksud ucapan beliau, ahlu sunnah wal jama'ah itu di pertengahan antara dua kelompok itu tadi. Dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Antara orang yang menolaknya tadi yang menolak dan wa yuharifu ma warada fiha min al-ayati wal ahadithi an ma'aniyaha as-sahiha ila ma ya'taniduhu huwa min ma'anin bila dalilin sahih. Ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan antara orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memalingkan makna-makna ayat yang terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah dengan sesuai apa yang mereka inginkan. Sesuai apa yang mereka yakini, sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka palingkan dari makna yang sahih, makna yang benar ke makna yang batil. Ya kan? Tangan, mereka katakan kekuatan, kemampuan. Padahal jelasnya Allah katakan tangan. Ya. Wajah, mereka takwil. Mereka palingkan. Bermakna apa? Kekuasaan. Ya. Pokoknya terserah mereka apa mereka mau. Ini juga termasuk orang yang menolak sifat-sifat Allah. Taib. Rahmat. Nah, dalam Al-Quran kata barabbukum ala nafsihi rahmah. Kata Allah, Allah telah menulis untuk dirinya sifat rahmat, penyayang. Kata mereka, oh penyayang itu bukan penyayang maksudnya rahmat bukan, tapi ihsan, berbuat baik. Ini kalau orang tidak belajar, dia lihat penafsiran orang-orang Asy'ariyah dan selainnya, esensi mereka ini ikut. Karena kalau dilihat penafsirannya, maknanya, pemaknaannya bagus. Tapi kalau kita yang belajar tahu, ini kebatilan. Kenapa? Hakikatnya menolak. Berita di tangan. Kenapa dia? Oh, tangan kemampuan. Hakikatnya adalah Allah tidak punya tangan. Itu hakikatnya. Hanya dia bawakan tafsir. Dia bawakan pemaknaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Baik. Wayaduhu, tangan Allah. Mereka katakan apa? Kudratuh, kemampuannya. Iya. Mata Allah, dalam Al-Quran Allah jelaskan Allah memiliki mata. Apa kata mereka? Hifdhu, penjagaannya Allah. Jelas ya? Padahal jelas-jelas Nabi mengatakan inna dajjal akwar wa inna rabbahum laysa bi akwar. Dajjal itu akwar. Akwar itu matanya dua, tapi satu rusak. Itu akwar namanya. Nabi mengatakan inna dajjal akwar. Dajjal itu akwar. Wa inna rabbahum laysa bi akwar. Tapi Rabb kalian Allah Jalla wa'ala tidak akwar. Maksudnya apa? Tidak akwar. Hah? Sempurna kedua matanya. Jangan langsung berpikir matanya makhluk sama dengan itu. Bahaya itu. Jangan ya, itu takyif namanya. Hati-hati. Kita juga jangan sampai terjatuh dalam sifat itu. Takyif namanya itu, membagaimanakan Allah. Membagaimanakan Allah itu ada dua. Bertanya bagaimana sifatnya, bagaimana ya tangannya, bagaimana itu takyif. Enggak boleh, haram. Yang kedua memikirkannya. Kayaknya begini. Kayaknya begini. Enggak boleh. Dan kita menghayalkan bagaimana sampai stres, sampai gila, enggak bisa. Nabi pernah melihat bagaimana sifat Allah. Jelas ya? Baik, apa lagi? Wastiwahu 'ala al-'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Apa mereka katakan? Istiwa di atas arsy bukan tinggi di atas, tinggal di situ, bukan. Tapi al-istila'u. Allah menguasai arsy. Jelas ya? Sembarang pemahamannya, ada-ada saja. Ila amsali dzalika, dan yang selainnya dari penafsiran-penafsiran, pemaknaan-pemaknaan mereka. Min anwa'in nafi wa ta'til, dari jenis-jenis ta'til. Awqa'ahum fiha su'u dhanni bi rabbihim, yang dengan ta'til itu, dengan penolakan itu, ha? Mereka terjatuh ke dalam su'u dhanni bi rabbihim. Su'u dhanni bi rabbihim, berprasangka jelek, tuduhan-tuduhan jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tawahhumuhum anna qiyam hadhihi sifat bihi la yaqulu illa ala nahwil mawjud fi qiyamiha bil mahdhur. Subhanallah. Kenapa mereka menolak? Saya katakan karena tidak lain dan tidak bukan karena sangkaan mereka bahwa sifat-sifat itu mereka tidak memahaminya kecuali apa yang mereka pahami terhadap makhluk. Tangan, tangan makhluk. Wajah, wajah makhluk. Jadi pemahaman mereka, keyakinan mereka, sifat-sifat dalam Al-Quran itu tidak baik dan tidak bukan yang mereka pahami kecuali apa yang mereka saksikan kepada makhluk. Itu sama begitu juga. Makanya mereka tolak. Jelas ya? Niatnya bagus, bagus niatnya. Apa itu niatnya? Hah? Tidak mau menyerupa? Menyerupakan, itu niat mereka. Betul, tetapi ya, kalau seperti itu, tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya, tetapkan sifat itu dan jangan serupakan. Begitu yang benar. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak. Tidak mau menyerupakan Allah, tapi lahir penolakan. Lahir penolakan. Baik. Laqad ahsana al-qa'ilu haitsu yaqul. Beliau mengatakan sungguh telah benar ucapan orang Arab berikut ini. Wa qasara amri man awwala an dhannu dhununa fa yaqulun ar-rahmani ma la ya'lamuna. Iya. Serendah-rendahnya, sehina-hina perkara mereka adalah an dhannu dhununa, mereka menyangka dan sangkan-sangkan buruk terhadap Allah. Fayaquluna ar-rahmani ma la ya'lamuna, mereka mengucapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak ketahui. Sekarang dari mana kalian tahu? Dari mana kalian memahami bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluknya? Yang dari keyakinan itu melahirkan penolakan. Dari mana kalian tahu? Pernah kalian lihat tangan Allah? Tidak pernah. Terus kenapa kalian samakan? Jawabannya apa? Kira-kira kan sama namanya, sama-sama tangan, bersama bentuknya. Ya kan? Kita makan dari sisi akal, tidak usah dari dalil. dari sisi kenyataan yang terlihat pada makhluk saja itu sama namanya, ya kan? Kucing juga ada kakinya, gajah juga punya kaki, sama namanya kaki, bentuknya beda. Ini mereka akui. Kenapa pada makhluk dan Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik yang menciptakan makhluk, kenapa tidak bisa? Hah? Anak bayi punya tangan, orang besar punya tangan juga, bentuknya sama. Pasti mereka jawab tidak. Kalau mereka bilang sama, sedang gila. Jangan ya, nah sama. Baik, sama namanya, bentuknya dan sama hakikatnya. Dan ini yang subhanallah, inilah ujian orang-orang Asy'ariyah yang banyak ini sekarang di Indonesia. Ini ujiannya, sama persis ujiannya. Ini juga hujannya orang-orang dulu, sama juga orang-orang sekarang. Jangan kita kata Allah tinggal di atas. Kalau Allah tinggal di atas, arsh, istiwa, Allah butuh arsh. Coba katanya sama dengan makhluk. Makhluk kalau kita kata turun di kursi, kursi ini ditarik, dia jatuh. Hah? Makhluk kalau duduk di meja, meja ditarik, jatuh. Kalau kita kata Allah beristiwa di atas arsnya, tinggal di atas arsnya, berarti Allah butuh itu makhluk. Coba hujannya begitu. Ini kan makhluk, masa kamu sama dengan Allah? Kalau makhluk iya butuh, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ada ars atau tidak ada, Allah tak alun tinggi di atas. Tapi kenapa Allah sebutkan mau tinggal di ars? Ya? Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dari menghalangi keinginan Allah. Yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah, Allah berbuat apa yang Allah mau dan Allah pilih apa yang Allah pilih. Yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Sekarang Allah mau tinggal di arsy-Nya, terserah Allah yang ditanya dalam perbuatannya. Kita yang ditanya pada hari kiamat. Kenapa disamakan dengan makhluk? Perhatikan ya, ini hujannya mereka. Baik, wa inna masumiyahu ta'til jahmiyatan nisbatan ila jambi sufwan. Jahmiyah dikatakan mereka ahli ta'til, ini nisbah bersandar kepada pentolannya, pimpinannya, namanya Jam Ibn Sufwan At-Tirmidzi. Raksul fitnah, penyebab fitnah wadzalal dan kesesatan. Perhatikan, raksul fitnah, pimpinan fitnah dan kesesatan, Jam bin Sufwan. Jam bin Sufwan ini orang subhanallah, dosa jariah. Orang dapat pahala jariah, dia dosa jariah. Hah? Iya, dia terjadi pengaruhnya karena dia yang pertama kali mencetuskan pemahaman ini, menolak sifat dengan alasan sama dengan makhluk. Jadi semua orang berpemahaman seperti ini tidak dapat dosanya. Siapa suruh? Orang dapat pahala jariah dia tidak, dosa jariah dia dapat. Makanya saya katakan rasul fitnah wadzalal, penyebab fitnah dan kesesatan. Dia penyebabnya. Man sanna fi Islami sunnatan sayyi'a. Siapa yang membuat sunnah, perkara-perkara yang jelek dan diikuti orang, itu sunnah namanya. Karena sunnah jelek. Wala wizruha wa wizru man amila biha. Dia dapat dosa dan dosa yang mengamalkannya. Kecuali sudah bertobat. Kalau sudah bertobat ya tidak, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari memang ya awalnya terjatuh ke dalam kesesatan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah bertobat. Sudah bertobat. Dalam bukunya yang terakhir Al-Ibanah min usuli ahli diyanah, beliau jelaskan bahwa beliau sudah bertobat dan menetapkan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang sekarang bersandar kepada Abu Hasan Al-Asy'ari yang namanya Al-Asy'ari, itu bukan akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kalian mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, ikut akidah terakhir dong. Akidah terakhir menetapkan semua nama, bukan cuma tujuh. Bukan cuma tujuh, semuanya ditetapkan dalam bukunya yang terakhir. Jelas? Kalau sekarang mereka ini berada pada akidah kullabiyah. Sebab Abu Hasan Asy'ari berguru kepada gurunya yang namanya Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab. Jadi akidahnya Abu Hasan Asy'ari yang pertama, akidahnya Muhammad bin Kullab. Sesat juga. Yang diambil dari Mu'tazilah sama. Nah, ini yang mereka ikuti sekarang. Baik, wa qad tuwsi'a ha fi hadha al-lafzi. Bahasa atau lafaz Jahmiyah atau ta'til atau Jahmiyah sekarang para ulama membahasakan dengan bahasa yang lebih luas. Maksudnya apa? Kalau Jahmiyah dulu dikatakan Jahmiyah itu adalah pengikut Jahm bin Sofwan. Sekarang lebih luas pembahasan penggunaan. Maksudnya apa? Siapa saja yang menolak sifat-sifat Allah, sebagian ulama menamakan dia adalah Jahmiyah. Kenapa? Karena ikut akidah Jahmiyah. Asy'ariyah, Jahmiyah. Mu'tazilah, Jahmiyah. Paham? Jadi sebagian meluas bahasanya. Kalau dulu Jahmiyah ya pengikut Jahm bin Sofwan, akidahnya memalingkan sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Sekarang luas pembahasannya, luas penamaan itu. Jadi siapa saja yang menolak sifat-sifat Allah bagaimanapun bentuknya, dia dikatakan apa? Jahmiyah. Jelas? Baik. Hatta asbaha yutlaku ala kulli man nafa syai'an min minan asma'i wa sifat. Sampai jadilah istilah ini diarahkan untuk semua orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa syamilun li jami'i firqatin nufar min falasifah mu'tazilah wa asy'ariyah wa qaramith wa qadiriyah. Dan ini mencakup semua firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Dari seperti orang siapa? Seperti siapa? Filsafat, mu'tazilah, asy'ariyah, qaramith. Qaramith ini, kalau mau lihat qaramith, qaramith itu anggotanya Bashar al-Assad Syria, itu qaramith akidahnya. Batil. Qaramith batiniyah. Karena dengan qaramith batiniyah sama ulama sifat-sifat Allah. Baik, fa ahli sunnah wal jamaah wasatun baina haula'il jahmiyah an-nufa bain ahli tamtsil al-musyabbiha alladziina syabbahu Allah bi khalqi wa matsalu bi ibadihi. Baik, itu tadi kelompok yang pertama. Lawan dari mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka tetapkan mereka, tapi dia samakan dengan makhluk. Ini dinamakan orang-orang musyabbihah atau kadang disilakan dengan mumatsilah. Mumatsilah. Masalah dari kata tamtsil, penyerupaan. Paham? Tamtsil. Makanya orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dikatakan ahlut tamtsil. Hah? Orang-orang yang bermadhab tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jelas-jelas, dan ini ada. Mereka ini orang-orang karomiyah, Syiah Rafidhah sebagiannya. Mujassimah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas? Mereka menetapkan tangan, menetapkan wajah, menetapkan pendengaran, menetapkan penglihatan, tapi semua sama dengan makhluk. Ini batil, ini ekstrim menetapkannya. Kalau tadi menyepelekan, tahan al-sunnah wal jamaah di pertengahan antara ini dan itu. Jelas ya? Al-sunnah wal jamaah menetapkan tapi tanpa menyerupakan dan tanpa menolak. Ya, Masya Allah, enak sekali itu. Mudah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah dan yang lainnya dari para ulama, sama ucapannya. Amin ruha kama ja'a bila ta'wil. Biarkan sebagaimana datangnya ayat-ayat hadis. Amin. Biarkan dia bila ta'wil. Jangan ada pembagaimanaan. Begini, begitu. Jangan. Biarkan sebagaimana datangnya. Jangan ada pemaknaan. Sama dari Imam Ahmad, dari Imam Malik, ucapannya sama mirip. Jelas ya? Dan itu juga madhab akidah para sahabat, sama. Para sahabat memahami sebagaimana apa yang diajarkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah. Tidak pernah mereka bertanya kepada Nabi SAW bagaimana makna, apa maknanya? Oh mungkin ini maknanya, oh mungkin itu. Tidak. Demikian pula Nabi SAW ketika dibacakan oleh Malaikat Jibril Al-Quran, tidak pernah beliau membagaimanakan maknanya. Padahal Nabi SAW itu manusia yang paling alim, yang paling tahu tentang Al-Quran. Tapi ketika pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sami'na wa ata'na, dengan imani. Kan begitu. Makanya ulama mengatakan sebagaimana disebut oleh Ibnu Taimiyah, ha? Siapa lagi? Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka mengatakan bahwa seluruh ayat-ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah tidak ada yang ayat mutasyabih, tidak ada. Tidak ada yang tidak jelas, semua jelas. Apa maksudnya? Sekarang coba datangkan ayat-ayat atau hadis penyebutan tentang sifat Allah yang maknanya tidak jelas. Coba apa? Semua jelas maknanya. Hanya bentuk hakikatnya itu yang tidak kita tahu. Maknanya jelas. Makanya sahabat tidak ada yang bertanya. Apa maksudnya? Ah, di sinilah menunjukkan bahwa ada satu firqah lagi yang penting untuk kita ketahui. Apa itu? Ada nama firqah, kelompok namanya Mufawwidhah. Ahli tafwid. Ini digolongkan oleh para ulama, mereka juga ahli taftil. Sama orang-orang Asy'ariyah. Bahkan yang mereka mengatakan Mufawwidhah adalah asyarru minal Mu'awwidhah, lebih jelek daripada orang-orang Asy'ariyah yang mentakwil. Bagaimana keyakinan mereka? Begini keyakinannya. Yadun, contohnya satu sifat, tangan. Bahasa Arabnya apa? Yadun. Dalam Al-Quran, ma mana'aka antas dirilima khalaqtu biyadaiya. Ya Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang saya ciptakan dan kedua tanganku? Jelas? Allah menyebutkan, mensifatkan dirinya dalam Al-Quran memiliki dua tangan. Pakai kata yadun. Yadunnya tangan, coba buka kamus bahasa Arab, di Google lah. Coba, yadun, Arabnya maaf, muncul maknanya. Jelas? Tangan. Nah, orang-orang ahli tafwid tadi Mufawwidhah, dan ini banyak ini di negara kita, ini banyak. Bahkan mereka mengakui, meyakini bahwa ahlu sunnah madhabnya ini tafwid. Apa tafwid? Tafwid artinya menyandarkan, menyerahkan. Jadi keyakinan mereka begini. Tangan. Tangan, yadun. Apa maknanya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Wajah, apa itu wajah? Wallahu a'lam. Bentuknya? Wallahu a'lam. Pokoknya semua wallahu a'lam. Tahu makna ucapan ini? Hah? Apa makna ucapannya? Dalam Al-Quran, contoh lain supaya lebih jelas. Allah menciptakan dirinya dalam Al-Quran, As-Sami' yang mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Kalau ditanya mereka, apa maknanya itu pendengaran dan penglihatan? Wallahu a'lam. Paham maksudnya? Hah? Itu keyakinan mereka. Jadi makna diserahkan kepada Allah juga. Ini mazhab batil, bukan mazhabnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mazhab mereka, akidah mereka, maknanya jelas. Paham makna? Makna dari sisi bahasa makna itu jelas. Turun, nuzul dalam hadis. Nabi mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun di langit dunia. Ada yang tidak tahu makna turun? Hah? Turun itu dari bawah, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke semai, namanya. Ya kan? Tangan. Maka ada yang tidak tahu makna tangan? Ada yang tidak makna tangan di sini? Tangan itu dengannya memegang, dengannya menggenggam, dengannya menyentuh, dengannya hanya itulah tangan. Bentuknya ini baru kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah. Ini mata palu sunnah. Nah, mereka ini bahaya ini. Mengharuskan apa? Keharusan-keharusan yang batil. Apa itu? Mengharuskan ketika Allah turunkan kepada Jibril Al-Quran dan membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak tahu artinya, maknanya. Nabi jelaskan kepada para sahabat juga Nabi. Allah mendengar, Allah melihat, Allah ditanya Nabi dengan sahabat, apa yang maknanya itu? Allah alam yang tidak tahu. Yang jelas ini saya dapat. Mengharuskan bahwa Nabi menjelaskan Al-Quran kepada sahabat, Nabi tidak tahu artinya dan maknanya. Sahabat juga ketika Nabi, sahabat bacakan kepada muridnya dalam keadaan mereka tidak tahu apa maknanya. Ini batin. Sementara Allah turunkan Al-Quran, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, bahasa Arab, la'allakum ta'khilun, agar kalian tahu, pahami Al-Quran itu. Makanya diturunkan dalam berbahasa Arab, bahasa yang mudah dipahami maknanya. Jelas ya? Jadi dibedakan makna dengan hakikatnya. Kalau maknanya jelas. Makanya Ibnu Taimiyah tadi, saya ulangi lagi ucapannya. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada dalam ayat-ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah yang maknanya tidak ada yang tahu. Semua pasti jelas. Coba datangkan satu saja sifat apa yang dalam Al-Quran atau hadis yang tidak jelas maknanya. Dalam hadis Nabi katakan Al-Qadam. Dalam hadis hatta yad'a Rabbul Izzati Qadamahu, sampai Allah meletakkan qadamnya, kakinya. Dari orang Arab tidak ada yang tahu itu qadam apa. Nabi tidak tahu. Qadamnya kaki. Makanya sepak bola namanya kuratul qadam. Bola kaki. Jelas ya? Bentuknya Allah alam, kita enggak tahu. Paham ya? Dan ahli sunnah berjalan di atas mazhab ini. Dari zaman para sahabat sampai sekarang, Imam Malik ditanya ketika disampaikan hadis. Hah? Ketika disampaikan hadis. Dia baca ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tinggal di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Dan surat Thaha. Ada yang bertanya, "Ya Aba Abdillah, kaifa istawa?" Wahai Imam Malik, kunyahnya Abu Abdillah, bagaimana itu istiwanya Allah? Perhatikan, ini takyid. Bagaimana itu istiwanya Allah? Bagaimana bentuknya? Apakah Allah duduk kah? Allah berdiri kah? Jelas ya? Nah ini kemarin yang ada ribut-ribut ini. Hah? Dibawakan kalam ulama katanya ada yang menetapkan bahwa Allah itu dulu. Istiwa bermana dulu? Betul ada sebagian ulama yang seperti itu mengatakan manusia itu dulu, tapi ulama sebagian yang mengatakan itu istilah lebih ditinggalkan. Lebih ditinggalkan, afdol yang ditinggalkan. Kenapa? Ini seperti yang dibuat oleh muslimin dan imam Allah dalam sebagian fatwanya. Beliau mengatakan makna dulu itu, ya. Kenapa kita tinggalkan makna itu untuk Allah? Katakan apa istiwa cukup. Istiwa itu empat maknanya. Apa itu? Irtafa tinggi, ulu tinggi, sa'ad sa'id tinggi, ya, sa'ada su'ud naik, dan istaqor menetap. Ini empat makna istiwa. Orang Arab pahami semuanya. Jelas? Makna dulu. Beliau mengatakan hendaknya yang ditinggalkan. Walaupun beliau tidak menyalahkan kalau ada yang mengatakan dulu. Makanya kadang penerjemah dalam buku, ya, Al-Qur'an, penerjemah dalam sah, istiwa arsy duduk di atas arsy-Nya. Duduk di atas arsy-Nya. Dia maknanya seperti itu. Baik, Imam Malik ditanya, bagaimana istiwanya Allah? Apakah Allah bersentuhan dengan arsy? Apakah berdiri atau yang lainnya? Itu pertanyaannya. Bagaimana? Kaif? Kaif mastawa? Ini kalau kita ganti dengan pertanyaan, kaif al-yadu? Bagaimana tangannya itu? Bagaimana wajahnya itu? Bagaimana itu kakinya? Kan sama. Sifat juga. Apa jawaban Imam Malik? Disebutkan dalam kisah itu alat alaihi rahmah. Imam Malik itu keluar keringatnya yang besar-besar. Beliau atraqarah sahu, beliau tundukkan kepalanya, takut mendengarkan ucapannya, pertanyaan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menjawab. Al istiwa ma'lum. Istiwa itu jelas. Paham? Sekarang saya tanya, apa maksud jelas? Apanya jelas? Apanya jelas? Hah? Apanya jelas? Maknanya istiwa itu jelas. Ya apa? Tinggi, menetap. Itu mana istiwa? Wal kaifu majhul. Bentuknya, pembagaimanaannya, bagaimana istiwanya Allah di atas? Keadaannya itu Allah di atas bagaimana istiwanya? Imam Malik mengatakan itu majhul, tidak ada yang tahu. Wal iman bihi wajib, beriman dengannya wajib. Was su'al 'anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Kemudian Imam Malik memerintahkan orang muridnya satu untuk mengusir orang ini, diusir. Jelas? Kalau kita ganti dengan tangan sama jawabannya juga semuanya. Tangan, tangan itu jelas maknanya. Dengannya memegang, menggenggam, melipat, semuanya. Jelas? Bentuknya Allah Ta'ala. Paham ya? Karena pembagaimanaan penggambaran sesuatu, ha, sifatnya itu kita tahu dengan tiga cara. Paham? Kita tahu menggambarkan, kita bisa menggambarkan bentuk sesuatu hakikatnya itu dengan tiga cara. Yang pertama kita pernah melihat sesuatu itu. Misalnya saya ditanya bagaimana mejanya Royal Apartment, hah, Musola Labrador. Saya bisa menjawab pertanyaan itu dengan tiga cara, dengan tiga jalur ilmu. Yang pertama saya pernah lihat. Saya bisa jawab, oh ya begini mejanya, bentuknya. Yang kedua, saya tidak pernah lihat, tetapi saya pernah lihat yang sama dengan itu. Jelas? Yang ketiga, saya tidak pernah lihat yang sama dengan ini, tapi ada orang yang jujur, yang saya percayai, tidak pernah bohong, dia pernah beritahu saya bahwa bentuknya begini, begini, begini. Jadi saya kita jawab pertanyaan, oh bentuknya begini, begini, begini. Karena ada orang yang jujur yang berkhabar kepada saya, dan dia pernah lihat. Paham? tiga jalur ini tertutup untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Nadi pernah lihat, nadi pernah melihat samanya, dan tidak ada pernah yang mengkhabarkan kepada kita bagaimana bentuk tangannya. Tidak ada. Jibril juga sampaikan kepada Nabi SAW, tidak pernah menyampaikannya. Jelas? Nah, makanya ulama mengatakan berbicara tentang bentuk, kaifiat, maksudnya juga menyerupakan Allah dalam makhluknya dan seterusnya, ini termasuk dosa besar, berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wala taqma laisa lak bi ilm inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu berucap yang tidak ada ilmu padanya. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati semua ditanya pada hari kiamat. Jelas ya? Membagaimanakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu bentuk kekurangan ajaran kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia termasuk orang-orang yang belum dianggap beriman kepada Al-Quran dan Sunnah dan beriman kepada Allah. Tiga. Ya kan? Kalau kamu beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab, imani kitab itu sebagaimana datangnya. Jangan tolak ayat-ayat. Ya kan? Begitu. Kalau kamu beriman kepada Rasul, imani semua pengkhabaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk tentang nama-nama dan sifat Allah. Imani saja. Kalau kamu beriman kepada Allah, sifatkan Allah sebagaimana mestinya. Sifatkan Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Menyamakan sesuatu dengan yang kurang, sesuatu yang indah, sempurna, disamakan dengan yang hina, yang kurang, penghinaan kepada yang sempurna. Ya tidak? Ada orang yang gagah, masya Allah, jamil. Ada orang yang itu, hancur. Mirip dengan itu, sama enggak mau dengan itu. Ini penghinaan kepada yang indah itu, penghinaan. Ya kan? Orang-orang memastilah menyerupakan Allah dengan makhluk, ini penghinaan kepada Allah. Masa dia samakan dengan manusia? Dia samakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala sempurna. Bagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qadarullah haqqa qadri." Kalian belum mensifatkan Allah sebagaimana yang benarnya semestinya. Maksudnya ayatnya, bagaimanapun kita sifatkan Allah, kita puji Allah, kita besarkan Allah, belum. Makanya cukup dikatakan alhamdulillah, segala puji, semua puji-pujian hanya milik Allah. Kenapa? Karena kalau kita membatasi pujian tidak bisa. Saking dahsyatnya kebesaran dan kemuliaannya, sempurnanya kebesaran dan kemuliaannya, Nabi mengatakan la uqsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, saya tidak bisa membatasi pujian kepada-Mu sebagaimana yang Engkau sifatkan, pujikan dirimu dengannya. Padahal Nabi adalah manusia yang paling memuji Allah, yang paling membesarkan Allah, yang paling mencintai Allah. Bersama dengan itu, beliau juga belum bisa membatasi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembesaran kepada-Nya. Nah, ini subhanallah, disamakan Allah dengan makhluk. Makanya sifat-sifat, ini kaidah penting ini untuk diingat dan dicatat, bahwa semua sifat-sifat yang indah, yang makhluk bersifat dengan itu, Allah lebih pantas bersifat dengan sifat itu. Bentuknya aib, cacat, yang makhluk tidak mampu bersifat dengan sifat itu, menafikan sifat itu dan dirinya, Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk dinafikan sifat itu darinya. Ya kan? Sifat ilmu. Makhluk serah kalau dibilang berilmu, Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk disifatkan dengan itu. Kenapa? Karena semua sifat-sifat keindahan, semua sifat-sifat pujian yang ada pada makhluk itu Allah yang beri. Ya kan? Allah yang beri. Tidakkah kita katakan sang pemberi lebih pantas untuk memiliki hal itu? Ya kan? Mereka mengatakan Allah tidak berilmu, sementara makhluk ada yang berilmu. Bagaimana caranya? Allah yang berikan ilmu itu kepada makhluk. Semua sifat-sifat yang dinafikan Yang makhluk tidak mampu dekat dengan sifat itu, yang dianggap jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk dinafikan dari sifat itu. Kebodohan, kezaliman, lalai, goblok. Allah Subhanahu wa taala tidak terima dengan sifat itu. Kenapa? Itu sifat jelek, aib, cacat. Ah, makanya sini lahir kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan, pujian semuanya. Jelas ya? Semua sifat-sifat yang Allah letakkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, pendengaran, penglihatan, keperkasaan, kemuliaan, kebijaksanaan, keadilan, semuanya itu adalah sifat-sifat kesempurnaan, pujian. Demikian pula sifat-sifat yang dinafikan dari Allah dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah, maka itu sifat-sifat aib, sifat-sifat yang jelek, naqs, wa'id. Baik, ini kaidah penting. Kata beliau, wa qad radda Allah 'ala qaifatain biqoulihi ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah dua kelompok ini dalam Al-Qur'an. Maksudnya telah ada bantahannya dalam Al-Qur'an. Itu pada dua ayat yang ringkas, satu ayat yang ringkas, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Paham? Ayat ini ringkas tapi membantah dua kelompok. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala syai'un sedikit pun. Ini bantahan untuk siapa? Bantahan untuk orang-orang yang menyerupakan dengan makhluk. Kata Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Makanya saya katakan tadi, kalau untuk Al-Qur'an terlalu mulia Al-Qur'an itu untuk bantah mereka. Terlalu banyak akal saja sudah bantah keras mereka. Tapi pahada yang itu adalah musyabbiah. Ayat ini membantah orang-orang musyabbiah. Potongan ayat itu lafadznya laisa kamitsli syai', membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dalam makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Membantah siapa? Membantah siapa? Orang-orang yang menolak. Kenapa? Karena Allah menetapkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka mengatakan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Makanya kita katakan tadi, orang-orang yang menolak sifat itu kekurangan ajaran, betul-betul berani mereka. Kekurangan ajaran, kurang pekerjaan. Ya kan? Tidak ada pekerjaannya. Menolak, memalingkan. Padahal mudah sekali tinggal memahami, ya, menerima, mengimaninya. Kenapa dipalingkan, ditolak lagi? Wa amma al-haqifahumul ladina yuthbituna sifati lillahi ta'ala ithbatan bila tamtsilin wa yunazihunahu an musyabahatil makhluqati tanzihan wala bila taqilin fajama'u ahsana ma 'inda al-fariqain a'ni tanziha wal ithbata taraku ma akhta'u wa asa'u fihi min at-ta'til wa tashbih. Perhatikan ucapannya. Siapa yang memahami ucapan ini berarti dia paham. Kata beliau, adapun ahli sunnah, ahli haq, mereka orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala isbatan bila tamtsil, penetapan tanpa menyerupakan. Paham? Tamtsil paham? Ya, menetapkan tanpa menyerupakan. Jazainya ahli sunnah. Wa yunazihunahu, dan mereka ahli sunnah mensucikan Allah, membersihkan Allah an musyabatil makhlukat, dari penyerupaan terhadap makhluk. Tanzihan bila ta'ti, pensucian itu, ya, pembersihan itu tanpa melahirkan penolakan. Faham? Jelas? Taib, berarti betul-betul di pertengahan. Makanya saya katakan, fajama'u ahsana ma'inda al-fariqain. Ahlus sunnah mengambil yang terbaiknya, mengambil yang bagusnya dari dua kelompok ini. Saya tanya, kelompok yang menolak tadi, apa bagusnya? Apa bagusnya? Apa? Mensucikan. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya apa? Menetapkan. Kan begitu. Mereka tetapkan tapi terlalu berlebihan. Ditetapkan tapi diserupakan dengan makhluk. Kalau ini, hah? Dengan berdalih-dalih dengan ingin mensucikan Allah, menolak sifat. Ahlu sunnah mengambil ini yang baik dari sini, mengambil yang baik dari sini. Apa itu? Menetapkan sebagaimana itu dan mensucikan Allah dari penyerupaan sebagaimana di sini, tanpa menolak. Paham? Di pertengahan. Aman ya? Aman, sudah diketahui. Baik, maka kata beliau, ani tanzim ifat. Apa dua yang baik dari dua kelompok ini? Pensucian dan penetapan. Pensucian dari orang-orang yang menolak, penetapan dari orang-orang yang menyerupakan. Ya. Wa taraku ma akhtau, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah meninggalkan kebatilan mereka. Apa kebatilan ini? Apa kebatilan yang menolak tadi? Apa kebatilannya? Penolak? Penolakan. Apa kebatilannya di sini? Penyerupaan. Saya katakan, apa kebatilannya? Ta'til wa tashbih, penolakan dan penyerupaan. Paham ya? Tapi terakhir sebelum kita tutup, kalau kita lihat dua kelompok ini yang menolak dan menyerupakan, zahirnya yang terlihat itu beda, ya kan? Ini menolak, ini menetapkan. Tapi ahlu sunnah mengatakan ini mereka, mereka ini adalah kelompok yang hakikatnya sebenarnya sama. Paham maksudnya? Kenapa sama? Makanya ulama mengatakan semua orang-orang mentaktil sifat itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Semua orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu dianggap orang-orang yang menolak sifat. Kullu mu'attilin mumattilin wa kullu mumattilin mu'attilin. Apalagi Ustaz bikin bingung lagi. Hah? Saya jelaskan. Sekarang, tadi orang-orang menolak. Apa dalilnya? Kenapa menolak? Kenapa menolak? Karena apa? Karena? Aduh, ini sudah di ujung ini, kenapa? Kenapa dia tolak? Karena menyerupakan. Sudah ada dalam otak mereka yang busuk itu, sama dulu dengan Allah, makhluk sama dulu, tolak. Kan begitu. Kenapa mereka menolak tangan? Karena ada pada makhluk, sama. Makanya sudah ada penyerupaan awalnya, tanpa sadar. Makanya ditolak. Mereka sudah samakan dulu pertama, pondasinya sudah sama dulu dengan makhluk. Jadi semua sifat-sifat mental, ada sifat mental, ada sifat mental. Kenapa? Karena sama dengan makhluk. Ya kan? Coba itu yang bilang, jangan Allah di atas, Allah dengan sama dengan lampu. Coba lihat, sama kan? Karena dia samakan Allah dengan lampu. Mikir. Sebelumnya sudah ada penyerupaan dulu, baru lahir penolakan. Sama kan? Tuh, di sini yang menyerupakan tadi, kenapa dikatakan dia menolak padahal dia serupakan, ditetapkan? Ketika dia serupakan dengan makhluk, Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang bersamaan dia tolak sifat yang sebenarnya. Ketika satu ambil satu sifat tangan, dia katakan tangan Allah di sini, ada tangan Allah, iya ada, tapi sama dengan Muhammad, sama dengan tangan kita, panjangnya lebarnya sama. Dalam waktu yang bersamaan secara tidak langsung mereka tolak hakikat tangan Allah yang sebenarnya. Ya tidak? Karena kenapa kau samakan? Mana yang benar? Tertolak. Yang bentuknya ini sama dengan tangan makhluk. Beri tangan Allah yang sebenarnya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, ditolak. Paham? Berarti CS. Ya kan? Satu saja. Al-Sunnah wal Jamaah, Allah selamatkan mereka. La tazalu ta'ifatu min ummati al-haqqi zahiri. Terus menerus di atas segolongan dari umatku, sekelompok dari mereka al-haq, di atas kebenaran, zahir al-haq, mansurin, tertolong. Mereka Allah selamatkan. Jelas ya? Ini sebenarnya akidah yang betul-betul kita harus mungkin di sini, harus dipahami betul. Setelah belajar ini ulangi lagi. Setelah belajar lagi, ulangi lagi. Harus jadikan seperti hafalan surah Al-Fatihah. Hah? pokoknya pembahasan semua akidah tentang takdir, tentang nama-nama dan sifat Allah, tentang keimanan kepada Allah, semuanya. Biar antum tidak pakai buku. Di mana antum pergi? Hah? Ada yang tidak tahu, jelaskan kepada dia. Jadikan di sini. Jangan cuma hitung-hitungan berapa pemasukan, berapa pengeluaran, jualan berapa untungnya. Jangan cuma itu dihitung. Ini yang penting. Ini yang penting dipahami ini. Jangan harus dia betul-betul mungkin orang di sini. Kadang kita di majelis paham, pulang, assalamualaikum, hilang juga itu. Jangan seperti ini, jangan. Diulang terus. Makanya para ulama jangan heran selesai kitab ini pindah lagi akidah lagi. Supaya ihtimal mereka pada pembahasan-pembahasan akidah. Dengan melihat adanya banyaknya kesesatan-kesesatan, subhanallah, jauh dari akidah yang benar. La ilaha illallah. Bekerja di suatu instansi. Loh, kenapa pekerjaan? Kita semua sifat ini. Bekerja di instansi yang mengharuskan untuk memotong jenggot, dan instansi tersebut sudah cita-cita saya dari kecil. Subhanallah. Nggak boleh ya, nggak bisa ini seperti ini. Cita-cita saya dari kecil katanya, tapi dilarang potong jenggot, dilarang memakai jenggot, suruh potong. Nggak boleh, haram memotong jenggot, haram apapun alasannya, nggak boleh. Itu bukan darurat, itu bukan hal yang harus. Kecuali kalau misalnya darurat sakit, luka di sini harus dipotong. Nah itu ya, darurat namanya. Iya kan? Harus dipotong karena luka, harus dioperasi, jahit sini, harus dibuka. Tidak ada masalah. Itu bukan darurat. Iya kan? Banyak pekerjaan yang lainnya. Man taraka syai'an lillah awwalahullahu khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla wa'ala, Allah akan gantikan yang lebih baik. Tinggal keyakinan saja. Yakin tidak? Dengan ucapan Nabi. Man at apa Syiah itu kafir? Soalnya anak pernah baca di web Syekh bin Baz, kalau tidak semua Syiah kafir. Betul. Betul. Bahkan orang-orang yang mengkafirkan Syiah pun itu ya, mereka secara umum saja. Kan begitu. Kalau ada misalnya orang yang berkaitan dengan Syiah, ini kafir enggak? Apa maksudnya? Umum saja. Adapun person-personnya juga, ya, tidak mesti kita katakan dia langsung kafir. Tapi secara umum ya, keyakinan-keyakinan kufur. Keyakinan-keyakinan kufur. Seperti mencela Aisyah berzina, ini kan kafir, tidak ada perselisihannya. Dan ini mazhab mereka, meyakini Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, pezina. Kenapa dikafirkan oleh ulama? Karena dianggap mengingkari Al-Quran. Al-Quran, Allah sucikan Aisyah dalam Al-Quran. Turun ayat yang khusus mensucikan Aisyah. Kalau mereka mengatakan berzina, berarti dianggap mengingkari Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran kita disuruh untuk memaksakan diri beribadah? Memaksakan diri beribadah? Disuruh memaksakan diri beribadah. Memaksakan maksudnya apa maksudnya memaksakan? Hah? Memaksakan maksudnya kalau tidak mampu tetap dilakukan? Oh, itu tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa itu, seseorang itu, di luar kemampuannya. Yang diperintahkan itu hanya yang sebab kemampuan kita. Kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi SAW, kalau saya perintahkan kalian terhadap sesuatu, datanglah sesuai itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau tidak mampu, tidak usah. Jelas ya? Tapi ingat, kemampuan itu ada dua. Ada yang masyakkah, berat, tapi mampu. Nah ini tidak dibahas, itu dia lakukan. Paham maksudnya? Jelas ya? Ada memang perasaan berat, tapi mampu dia. Contoh, berwudu dalam keadaan dingin. Ya, Nabi mengatakan, maukah saya korbankan kepada kalian amalan yang oleh kalian amalan ke surga? Sama banget iya. Kata Nabi SAW, asdiqul wudu alal makarih. Perbaiki wudu, jaga wudu dalam keadaan dingin. Nah sekarang, ini kan pasti rasa berat ya kan? Wih, dingin ini. Tapi tetap disyariatkan, karena memang manusia mampu. Masyakoh yang dimaksud dalam syariat yang diringankan adalah perasaan berat yang memang sama sekali tidak mampu. Mau sholat berdiri, sakit, tidak mampu. Nah ini turun, gugur dia. Menjadi diperintahkan baginya untuk duduk. Dan seterusnya. Jadi kalau kita kesakan, memaksakan diri untuk beribadah, dipaksa yang, ini ucapan yang kurang tepat kalau dikatakan memaksakan. Kalau diwajibkan ya diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tajukan dulu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.